Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak riwayatnya menjelaskan tentang masalah ini. Yang pertama menjelaskan tentang kondisi Islam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil-ghuraba." Islam itu muncul dalam kondisi asing, mulai dalam kondisi asing, dan kelak akan kembali asing sebagaimana semula. Maka tuba bagi orang-orang yang asing. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang dimaukan dengan orang-orang asing ialah nasun salihuna fi nasin su'in kathir may ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang-orang yang saleh di tengah-tengah orang-orang yang jelek, yang besar jumlahnya, yang durhaka kepada mereka lebih banyak dibandingkan yang mentaati mereka, yang kontra mereka lebih besar dibandingkan yang pro mereka. Ini dari hadis Abdullah bin Amr bin As, innal imam Ahmad fi musnadih. Dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan lafaz, ketika ditanyakan kepada beliau SAW, siapa ghuraba itu, beliau mengatakan alladzina yasluhuna idza fasadan nas, orang-orang yang saleh ketika masyarakatnya rusak. Dibukan dengan lafaz yang lain, alladzina yuslihuna ma fasadan nasu, orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh masyarakatnya. Barakallahu fikum. Jadi kondisinya serba terbatas, serba terasing. Bukan dikarenakan kerusakan akhlak mereka, bukan dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, tapi justru dikarenakan mereka komitmen berislam dengan benar, komitmen dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, komitmen dengan bimbingan sunnah, komitmen istiqomah di atas al-haq tadi. Menjadi asing dikarenakan hampir semuanya enggak demikian keadaannya. Sehingga dikucilkan di tengah-tengah masyarakatnya, terkesan kayak eksklusif di tengah-tengah masyarakatnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, Rasul mengatakan tentang para ghuraba, an-nuzza'u minal qabail, orang-orang yang disisihkan, ya, dikesampingkan, yang dibuang, yang dicabut dari kabilah-kabilah yang ada. Sekali lagi, bukan karena kerusakan akidah, kerusakan iman, bukan karena kerusakan-kerusakan moral. Justru mereka mengalami serba keterbatasan dikarenakan kesolehan mereka. Orang yang soleh, orang yang bertakwa di tengah-tengah orang yang rusak, yang jelek, yang jahat. Orang yang tetap di atas sunnah di tengah-tengah orang-orang yang terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Bahkan bukan semata-mata soleh pada dirinya, Lebih daripada itu dikatakan memperbaiki apa yang dirusak oleh orang lain. Tarbiyah, dakwah, ya menyuarakan kebenaran, mengajak orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, mereka tegakkan itu. Barakallahu fikum. Intinya adalah Rasul memberitakan mereka itu orang yang asing. Dikarenakan diasingkan, maka mengalami berbagai macam kondisi yang serba terbatas. Hadis yang lain yang ma'ruf di kalangan kita, hadis tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan-perpecahan umat yang menimpa kaum muslimin. Datang dari banyak sahabat, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Dan umat ini kaum muslimin akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Beliau mengatakan kulluha finnar, semuanya dalam neraka, diancam dengan neraka. Kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang, illa wahidah, kecuali satu. Disebutkan dalam hadis yang lain, satu ialah ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya pada hari ini, Rasul dan para sahabatnya. Cermati, 1 banding 72. 72 dikatakan firqatun dhalah, satu yang selamat. 1 banding 72, sedikit sekali, minoritas, terasingkan. Barakallahu fikum. Terasingkan bukan dikarenakan penyimpangan. Justru merekalah yang selamat dari berbagai macam perpecahan, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan, selamat dari berbagai macam ragam kefasikan, kemungkaran. Tapi dikarenakan satu persentasenya, maka dikatakan sedikit. Ini barakallahu fikum, Rasul telah menyampaikannya. Sehingga sekali lagi sunnatullah pada orang-orang yang kepingin komitmen dengan Islam yang benar, komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, sebagai sosok ahlu sunnah dengan paham salaful ummah, dia harus siap dengan kondisi keterbatasan. Mungkin ada mengatakan, Ustaz, nyatanya di sebagian tempat mereka jumlahnya banyak, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Itu fakta, betul. Para ulama kita ketika mensyarah, menjabarkan tentang Firqatun Najiyah, Taifal Mansurah, Al-Ghuraba, menjelaskan mereka semua dari berbagai macam kalangan. Yang ahli tafsir, yang ahli hadis, yang ahli fiqih, yang ahli sejarah, yang ahli akidah, ahli akhlak, ahli lughah, para penguasa, para pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, di semua kalangan. Yang dibahas komitmen mereka, istiqamah di atas Islam yang benar, istiqamah di atas bimbingan sunnah. Mereka ini tersebar. Kadang tersebar di banyak tempat, kadang ngumpul di sebuah tempat, kadang besar jumlahnya, kadang sedang, kadang sedikit, satu dua orang saja. Betul. Tapi ingat, ketika dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin yang menyimpang dari bimbingan sunnah, muslimin yang jahil tentang bimbingan sunnah, muslimin yang terjebak dalam berbagai macam kefasikan dan kemungkaran, tambah lagi yang non-muslim, jumlah mereka tetap saja sedikit. Di sebuah tempat ratusan muslim al-sunnah, sedikit. Dibanding yang selain mereka ribuan, puluhan ribu, jutaan bahkan. Di sebuah tempat ngumpul, Masya Allah, besar pemukimannya, ribuan orang di sana di atas sunnah. Tapi dibandingkan dengan yang lainnya, selain mereka, sedikit jumlah itu, enggak banyak. Bahkan dikumpulkan misalkan satu dunia, jumlahnya misalkan jutaan, begitu. Sedikit sekali dibandingkan dengan selain mereka yang jumlah miliaran. Tetap saja sedikit dibandingkan dengan yang lain. Gharib, asing, aneh dibandingkan dengan yang lain. Barakallahu fikum. Ini adalah sunnatullah pada mereka semua berada dalam situasi serba keterbatasan. Ditambah lagi fenomenanya, pada pribadi-pribadi mereka tidak jarang yang mengalami keterbatasan ilmu. Tidak semuanya ulama. Nah gitu ya. Tidak semuanya dikasih anugerah ilmu sebagai ahlul ilmi. Baik para ulama, thullabul ilm, du'atilallah. Tidak banyak. Prosentase ulama sunnah di tengah-tengah ahlu sunnah sedikit sekali. Prosentasi du'at ilallah ahlul ilmi, thullabul ilm, di tengah-tengah ahlu sunnah sedikit sekali. Lebih banyak yang di luar itu. Ada keterbatasan dalam perkara ilmu. Otomatis akan muncul keterbatasan terkait dengan amalnya. Yang namanya amal tergantung ilmunya masing-masing. Semakin luas ilmunya, semakin dalam ilmunya, akan semakin banyak amal amaliyahnya, luas amaliyahnya. Itu pun terkadang banyak orang yang memiliki banyak ilmu, tapi amalnya kurang. Tetap ada keterbatasan dalam perkara mengamalkan ilmu. Dikarenakan terbatasnya ilmu. Belum lagi kita bicara fakta di lapangan. Tidak semua ilmu yang dipelajari mampu dan bisa diamalkan. Terkadang banyak ilmu-ilmu yang enggak mungkin diamalkan tengah-tengah masyarakat. Karena keawaman mereka, khawatir muncul fitnah, khawatir muncul perkara muka yang lebih besar lagi, banyak mafasidnya. Banyak hal. Kita hanya bisa meyakini, mengilmui, belum bisa diamalkan. Karena kondisi. Kadang kondisi pada kitanya sendiri, mengamalkan di tengah-tengah kerabat kita, family kita, anggota keluarga yang belum memahami apa yang kita ilmui. Sehingga, mau mengamalkan secara luas, secara lapang, nyaman, belum bisa. Banyak faktor. Keterbatasan terkait dengan masalah ilmu, terkait dengan masalah amal. Apalagi ketika berbicara tentang bab tarbiyah, bab dakwah ilallah. Lebih terbatas lagi. Sesuai dengan kadar ilmunya, kadar amalnya. Orang yang punya ilmu yang beramal saja belum tentu mau berdakwah. Keterbatasan skill menyampaikan ilmu. Ilmu ada, gak bisa ngomong. Atau terbatas secara kesempatan. Tidak punya ruang untuk menyampaikan ilmunya. Barakallahu fikum. Apalagi bicara yang lebih jauh daripada itu. Banyak di kalangan kita, muslimin al-sunnah ini, yang mengalami berbagai macam keterbatasan dalam pembahasan ini. Gitu ya. Jumlah ikhwannya, jumlah orangnya sedikit. Jangan tanya ilmunya, apalagi amalnya, apalagi kemampuan dakwahnya, terbatas sekali. Dan seperti itu, punya semangat yang sangat tinggi untuk menyampaikan ilmu, menebarkan ilmu, mendakwakan ilmu. Semangat yang sangat tinggi untuk punya tarbiyah, punya dakwah, punya masjid, punya musola, punya lembaga pendidikan. Angan-angan yang sangat mulia, tapi harus diakui banyak keterbatasan. Orangnya, ya personilnya, apa ini? Pendanaannya, pemane, dan yang lain-lainnya banyak hal. Dan itu dialami oleh banyak pihak, terutama di Indonesia Raya ini, juga di luar Indonesia Raya ini. Jangan dikira cuma di Indonesia, di luar sana mengalami kondisi yang nggak kalah susah dibandingkan dengan di sini. Alhamdulillah untuk Indonesia Raya lebih banyak kemudahan-kemudahan terkait dengan pemerintahannya. Di luar sana belum tentu. Kalau membicarakan ini semua, ya kembali pada riwayat di atas. Karena dari sononya memang asing, dari sononya memang sedikit, otomatis semua hal akan mengalami yang namanya keterbatasan. Barakallahu fikum. Yang dikira punya kemampuan saja, ya, yang dikira punya kemampuan saja, tetap dikatakan terbatas dibandingkan dengan selain mereka. Ya, kalau bicara non-muslim, dari segala halnya, wah mereka udah kemana ya kanarinya? Muslimin gak seberapa. Dibandingkan dengan muslimin, semata-mata muslim yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka punya kemampuan yang bla bla bla bla, digambarkan begitu hebat. Gitu. Bagaimanapun kemampuan kita, kalah dibandingkan dengan yang lainnya, barakallahu fikum. Ini poin pertama disampaikan, supaya dipahami, ini sunnatullah pada hamba-hambanya yang muslim ala sunnah. Yang komitmen di atas sunnah. Komitmen istiqamah ala sunnah. Sunnatullah. Disampaikan supaya jangan memiliki mimpi-mimpi yang begitu indah, begitu luas, tidak tahu real dan faktanya, jeblok. Nanti malah kecewa, sakit hati. Ini realnya. Disampaikan untuk persiapan, bersiap-siaplah menghadapi berbagai macam kondisi serba terbatas tadi. Barakallahu fikum. Namun dengan demikian, jazakumullah, kondisi yang terbatas itu justru sebagai sebuah titik balik, gitu bahasanya, untuk berjuang menggapai kemuliaan. Informasi atau kabar yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu real, itu fakta akan terjadi. Tapi makomnya bukan dalam rangka untuk semakin membuat down kaum muslimin. Justru disampaikan supaya mereka punya perjuangan, punya pengorbanan, punya kekuatan, punya spirit. Yang dikejar bukan perkara duniawi. Yang dikejar bukan terkait dengan masa, jumlah orang, tahta, kuasa, harta, lah. Titik balik untuk berjuang dan berkorban, mengilmui agama ini, mengamalkan agama ini, mendakwahkan agama ini, istiqomah di atasnya dalam rangka menggapai kemuliaan terkait dengan ukhrawiyahnya, terkait dengan agamanya, akhiratnya. Jadi orang yang terbaik, orang yang terpilih secara agamanya, akidahnya, akhlakiyahnya, dakwahnya, mendapatkan pahala yang terbaik, martabat yang terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala di tengah-tengah keterbatasan. Pada hadis yang disampaikan di atas, Rasul memberitakan umat Islam ini mengalami dua keterasingan. Di awal, di akhir. Dan yang di akhir lebih berat. Lebih berat kata para ulama. Kalau di awal mereka terasing di tengah-tengah kaum kufar, kaum musyrikin yang memulai agama Islam, asing di tengah-tengah masyarakat berhalaisme, masyarakat musyrikin, masyarakat kufar, ahlul kitab, asing dengan keislamannya di tengah-tengah non muslim. Kalau dibahasakan nonis, non-Islam. Tidak apa ya, tolong jangan marah dikasih bahasa nonis. Lebih lembut untuk orang Indonesia dibandingkan bahasa lo kafir. Nah gitu ya, nonis. Itu di awal. Tapi keterasingan yang setelahnya, wasaya'udu ghariban kama bada, akan muncul, akan kembali asing sebagaimana semula, ini ghurbat thaniyah. Keterasingan yang kedua kalinya, itu asyaddu ghurbatan, kata para ulama. Lebih asing lagi, lebih gharib lagi. Sebab tidak hanya asing di tengah-tengah kaum kufar, kaum musyrikin, nonis. Bahkan asing juga di tengah-tengah kaum muslimin. Hadis tentang perpecahan umat menggambarkan masalah itu. Satu, di tengah-tengah 72 yang diancam dengan neraka. Mereka adalah kaum muslimin, bukan nonis. Asingnya di tengah-tengah kaum muslimin. Asing dikarenakan Islamnya benar, akidahnya benar, prinsip imannya benar, pemahaman agamanya benar, manhajnya benar, dakwahnya benar, ibadahnya benar, ala sunnah, akhlak adabnya masya Allah bagus, ala sunnah. Di tengah-tengah kaum muslimin, jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan syubhat, sebagai orang yang menyimpang radikal penyimpangan pemahamannya, atau kaum muslimin yang terkena syahwat, jatuh dalam kefasikan, kefajiran, kemungkaran, dosa, dan yang lain-lainnya. Apalagi yang jahil, yang masih awam. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Dalam riwayat di atas, Nabi kita menjelaskan, fatuba lil ghuraba. Ini spirit perjuangannya. Spirit pengorbanannya. Kamu jangan takut jadi orang asing. Jangan takut jadi orang yang memiliki berbagai macam keterbatasan. Selama Anda masih dengan keislaman Anda, Islam dengan bimbingan sunnah, Anda masih berilmu, mengkaji ilmu, berjuang mengamalkan ilmu, berjuang menyampaikan kebenaran, dakwah, tarbiyah, lalu istiqamah dengan itu semuanya, Anda orang baik. Fatuba lil ghuraba, tayyib, tayyib bagi orang yang asing tadi. Dimaknakan dengan tuba di dunia wa fil akhirah. Di dunia ini mendapatkan hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah. Orang yang saleh, yang bertakwa, berakhlak mulia, berbakti yang luhur, tetap dengan dakwah yang benar, tarbiyah yang benar, istiqamah di atasnya, ada taufik al-hidayah, masya Allah, kehidupannya, kehalalan yang diinginkan, keberkahan yang diinginkan, yang kaya, kaya halal, banyak syukurnya, yang miskin, miskin sabar, halal tayyibah, ya kawan. Tayyib. Di yaumul qiyamah nanti dikasih tuba, dimanakan dengan sebuah pohon besar di surga nanti. Artinya termasuk ahlul jannah. Dikasih kabar gembira dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Dan mendapatkan khusus untuk mereka syajarah fil jannah. Jangan mengatakan apa gunanya pohon. Loh, pohon surga dan pohon dunia beda. Pohon surga itu indah yang luar biasa. Satu ranting dari pohon tadi itu bisa mengalahkan dunia dan seisinya. Ini spiritnya di sini. Fatuba lil ghuraba. Barakallahu fikum. Jadi dikasih informasi terlebih dahulu supaya paham situasi, paham kondisi, lalu disupport. Meskipun kalian sedikit yang semangat, semangat berilmunya, semangat beramalnya, semangat tarbiyah dakwahnya, perjuangan dakwah, pengorbanan dakwah, istiqomah di atasnya, yang semangat. Kenapa kok semangat? Spiritnya meraih pahala besar. Ridhonya Allah Jalla wa'ala, tuba lil ghuraba. Yang semangat. Lanjutkan perjuangan. Jangan kenal lelah. Jangan kenal jemu. Kita hanya diminta untuk berjuang, untuk berkorban dengan yang kita bisa, kita mampu, dengan fisiknya kita, dengan harta benda kita, dengan pikiran kita, dengan semua yang kita mampu, yang mubah. Hanya itu. Selebihnya ikhlaskan niat lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang kita inginkan marbatillah, hasil Allah Jalla wa'ala akan menentukan. Ini yang paling penting, kita diminta untuk berikhtiar di situ. Bas, ikhtiar yang benar, perjuangan yang benar, pengorbanan yang benar, ikhlaskan niat, di atas sunnah, istiqomah di atasnya. Cukup. Target utama adalah untuk pribadi masing-masing kita, menggapai ridhonya Allah, dapat tuba. Target berikutnya, itu harapan yang lebih luas lagi, kan gitu ya. Berikutnya, masya Allah, dakwahnya berkembang, masyarakat mulai menerima dakwah kita, mengenal dakwah kita, keluarga bisa diajak, istri, anak, orang tua, mertua, family-family yang lainnya, teman-teman, handai tolan, sanak family, dikit-dikit kita ajak, kita kasih ilmu, pemahaman, ikut, masya Allah, dulu cuma 2 orang, sekarang 3, 4, 5, 7, 10, 15, itu bonus, lebih menggembirakan kita. Masya Allah, kemudian dikasih kemudahan-kemudahan, bisa punya lahan, semoga Allah kasih kemudahan, diaminkan. Kok lo yuk toh? Ya apa sih? Amin sih kena. Dikasih kemudahan punya lahan. Amin. Semangat. Jangan lo yuk. Karena kita diminta untuk ikhtiar saja. Selebihnya Allah yang ngasih. Itu bonus. Dikasih kemudahan bisa bangun di sana. Komplek perumahan. Ada musola masjidnya. Ada lembaga tarbiyahnya. Nyaman dengan masyarakatnya. Kan gitu ya. Nah seperti itu bonus. Berarti diminta untuk lebih berjuang lagi, lebih berkorban lagi, untuk menggapai pahala yang lebih banyak lagi. Dengan kesempatan poin-poin. Hadza huwa. Itu namanya spirit di tengah keterasingan. Kalau dibahasakan temanya antum, kuat di tengah-tengah keterbatasan. Ya harus kuat. Muslim itu harus kuat. Sunni itu harus kuat. Motivasi dia bukan harta, bukan tahta, bukan kuasa, bukan rupa, bukan sanjungan, bukan pujian, bukan ketenaran, bukan jabatan. Mereka punya spirit yang sangat kuat. Yang dicari, marbatillah. Ridhonya Allah Jalla wa'ala, pahala besar, manzilah besar, martabat yang sangat tinggi dunia akhirat. Di sini dikasih pahala, tuba. Pada hadis perpecahan umat dikasih jaminan firqatun najiyah, selamat. Selamat di dunia dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada. Selamat di yaumul qiyamah dari api neraka, kata para ulama. Saya dikatakan najiyatun fid dunya minal bid'ah wa ahliha wa najiyatun fil akhirati minan nar. Sehingga dikatakan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Selamat di dunia dari firqah yang menyimpang tadi di atas sunnah. Dikasih hidayah dan taufik. Dan selamat yaumul qiyamah nanti. Dari api neraka. Barakallahu fikum dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Yang terus komitmen yang kuat tadi itu. Mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini hadis yang menjelaskan tentang Al-Qabid Al-Jamr. Seseorang yang menggambar api di hari akhir nanti. Hadis datang dari banyak sahabat, dari hadis Abu Tha'lab Al-Khushani radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Utsman bin Ghazwan, semoga meridhai mereka semua. Dan dikatakan hasan li ghairihi oleh para ulama, digambarkan banyak penguatnya. Beliau memberitakan sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di awal, hal yang terjadi real fakta itu artinya adalah sunnatullah pada abad. Tapi dikati semangat perjuangan. Beliau memberitakan fa'inna min waraikum ayyama as-sabru fihinna mithlu qabi al-jamr lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Beliau mengatakan di belakang hari kamu nanti, di akhir zaman, bukan di awal Islam, kita termasuk awal zaman, akhir zaman, zaman saat berjalan akan mendapati masa-masa. Beliau mengatakan sungguh di belakang hari nanti ada hari-hari ketabahan, kesabaran, keistiqomahan pada hari-hari itu seperti menggambar api. Ini para api kamu genggam. Perih, sakit, artinya harus tabah, harus sabar, harus berjuang, harus berkorban. Berapa yang masih support? Orang-orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu seperti pahala, mendapatkan seperti pahala 50 orang yang mengamalkan bagaimana amalkan dia. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ajru 50 rajulan minna au minhum. Dapat pahala 50 orang dari kami para sahabat atau dari mereka sendiri ya Rasulullah. Beliau mengatakan bal ajru 50 rajulan minkum, bahkan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian wahai para sahabat. Disebutkan dalam lafaz yang lain, inna min waraikum ayyam as-sabr lil mutamassiki bima antum alaih ajru 50 minkum. Nanti di dalam hari kamu nanti ada ayyam as-sabr, hari-hari kesabaran, hari-hari ketabahan. Dikatakan ayyam as-sabr itu menunjukkan di hari-hari itu ujian banyak, fitnah banyak, godaan banyak, perjuangan besar luar biasa, diperlukan ketabahan yang membaca, sabar yang membaca, keistiqomahan yang membaca. Beliau mengatakan orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang mempegangi wahai para sahabat, dan masuk dengan sunnah, dan masuk dengan pemahaman salaf, mendapatkan pahala seperti 50 orang dari kalangan kalian wahai para sahabat. Luar biasa. Lafaz yang lain, yati ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinih kal-qabidi al-jamr. Akan datang pada manusia suatu zaman, suatu era, orang yang tabah, yang istiqomah di tengah-tengah mereka di atas agamanya seperti orang yang menggambarkan. Sekali lagi, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, harus kuat di istiqomahan, tapi sedikit luar biasa. Pahalanya sangat besar, mendapatkan pahala 50 orang sholat. Itu tidak mungkin dibayangkan. Satu sahabat saja, tidak bisa kamu tanya. Bukan tempat yang lain, kalau kamu menginfakkan satu bumi pohon, emas semuanya. Tidak bisa menandingi infaknya satu grupnya sahabat atau separuh grupnya sahabat. Ini 50 orang sahabat itu tidak terkira besarnya pahala, besarnya ganjaran tingginya martabat dan benzina. Sangat tinggi. Untuk siapa itu? Orang-orang yang pokok di agamanya. Dapat suku sunnah. Siapa ma'ala sunnah. Sabat ala sunnah. Pokok terkara ke sunnah. Di tengah-tengah kondisi yang perlu perjuangan. Perlu pengorbanan. Ayat usah. Barakallahu fiikum. Hadza sehingga harus kuat motivasi kuatnya adalah lillahi ta'ala dan dalam rangka menggapai ridha-Nya Allah dan pahala-Nya Allah Jalla wa Ala. Di mana kita ada tuh Allah? Spirit yang lainnya bukan semata-mata pahala. Spirit yang lainnya adalah ada bisyarah. Dikasih kabar gembira oleh beliau Rasulullah untuk orang-orang yang isya pama al-sunnah. Dalam kondisi mereka terasing, sedikit, minoritas, serba terbatas, serba banyak hal. Tapi mendapatkan bisyarah-bisyarah, kabar gembira yang menguatkan mereka, yang mengokohkan mereka para murid. Dan itu sampai nanti di akhir zaman para pembawa. Isyarat pertama, saya sampaikan semua jangan tol. Bukan tempat di mana saja ya, tempat di mana kondisinya begini, dan tahu kondisi. Saya sampaikan bukan untuk kemudian sama lu, ternyata banyak perjuangannya atau mundur belah. Jangan mundur, maju. Pertama besar pahalanya, besar manusianya, tinggi martabatnya. Yang kedua, isyarat. Itu dalam hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. La yadhurruhum man khazalahum wa la man khalafahum." Hatta yatiyahum amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada dari kalangan umatku kaum muslimin. Umat di umum, sedikit dan banyak tar umat yang senantiasa menegakkan perintah Allah tugasnya. Menegakkan agama Allah. Nah, biasa berilmu, ngaji, taklim, menambah ilmu, mengamalkan ilmunya, beramal saleh, lalu mendakwakannya, tarbiyah, perjuangan dakwah dan tarbiyah, mengajak orang lain kepada agama yang benar ini, namanya qa'imatun bi amrillah. Gitu ya, gak ada target pengikut, gak ada target harta, takhta, kuasa, tidak. Semata-mata tegakkan perintah Allah, tegakkan agama Allah Jalla wa Ala. Ilmu, amal, dakwah, tarbiyah, siapa saja. Akan terus ada itu. Anda mau al-musahlah. Anda enggak mau, akan muncul yang lainnya bakal mau. Allah akan bangkitkan orang-orang umat yang melaksanakan perintah Allah. Kita atau yang lain, Anda atau yang lain. Para pelikur, maka bergabunglah dengan kelompok. Apa musyawarahnya? Apa kabar gembiranya? La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka. Tidak akan memberi dharar kepada mereka. Orang-orang yang menggembosi mereka, melemahkan mereka. Tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Hingga datang kepada kebenaran Allah. Dan mereka tetap di atas istiqomah ala sunnah. Amrullah datangnya nanti yang berjalan lewat. Berbusa angin selembut sutra suami misik yang mencabut nyawa, mematikan setiap orang yang di hatinya, di kalbunya ada sebiji debu keimanan. Mati semua. Selesai masa berbatunnya siapa Ibn Mansura, selesai masa para Boroda, selesai masa Zalabiyya dan Zunah, yang ada setelah itu makhluk yang paling jelek yang tidak apa. Pada mereka paginya kiamat. Sebelum itu habis masa. Dan mereka kokoh di atas iman, di atas sunnah. jamaah. Itu ada berarti. Hah? 30. Wah, ini malam minggu panjang ini. Ya, kayak kalau mau sholat dulu. Dan kalau segini, tetap insya Allah terkait dengan insya Allahnya. La yadurru man qadalahum wa la man qadalahum insya Allah.